Yang ke-20, nasyatu syaikh fi darsi. Ya, semangat seorang guru dalam pelajaran. Kapan seorang guru itu semangat dalam memberikan pelajaran? Yakunu ala qadri madarikit talibi fi istima'i. Seorang guru itu semangat dalam memberikan pelajaran tergantung kadar, ya, jangkauan seorang penuntut ilmu di dalam mendengarkan ilmu. Nah, kalau seorang murid itu semangat dalam mendengarkan ilmu, ya guru juga semangat. Nah, ya. Dan kadar rajinnya seorang guru tergantung dari kerajinan seorang murid. Kalau kelihatan murid itu semangat dalam menerima ilmu dan perhatiannya yang luar biasa, yang besar, maka seorang guru pun senang di dalam menyampaikan ilmunya. Ya, wajam inafsih, dan seorang murid itu mengumpulkan konsentrasinya, ya, untuk mendengarkan pelajaran. Watafa'uli ahasisi, ya, dan ada reaksi, ya, atau dengan istilah lain interaksi terhadap tubuhnya dia, pandangannya, pendengarannya, ya, tangannya siap untuk menulis seperti itu. Nah, ahasis, his, ya, itu nampak dari seorang murid. Ma'asyaikhihi fi darsi, bersama dengan gurunya, ya, dalam pelajarannya. Ya. Nah, ini. Kalau seorang murid itu seperti itu, masya Allah, guru itu akan senang untuk memberikan pelajaran. Walihada, oleh karena itu, fahdhar, hati-hatilah kalian. Antakuna wasilata qat'in, untuk menjadi, nah, kamu menjadi sebab terputusnya li ilmihi, ilmu seorang guru, bil kasal, karena kamu itu malas. Hati-hati, ya. Karena seorang guru itu semangat tergantung dari semangat seorang murid dalam menghafal pelajaran, ya, dalam menyampaikan pelajaran. Nah, maka kamu hati-hati, jangan sampai menjadi sebab terputusnya ilmu. Karena kalau ngantuk di majelis, maka tentunya seorang guru pun ikut menjadi malas dalam menyampaikan ilmu. Yang semestinya ingin diberikan perincian, ditafsir, tapi melihat murid keadaannya seperti itu, ya, pemahamannya juga rendah, dangkal, sehingga ya sudah kita berikan yang global-global saja. Nah, wal futur, kurang semangat. Walitika, bersandar. Nah, ini. Suka sandar kalau belajar. Sandar, tambah kalau matanya sayu. Sedang sayu gitu. Apalagi kalau malam hari terkena kipas angin di malam hari. Nah, ya. Hati-hati. Maka yang seperti ini adalah penyakit yang akan menyebabkan malasnya guru dalam memberikan pelajaran. Wansirafi zihni, dan konsentrasi tidak terarah, berpalingnya konsentrasi. Wafuturi, dan kemalasan, tidak punya semangat dalam belajar. Maka yang demikian ini hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kalau murid-murid itu rajin, masya Allah, semangat kelihatan dari mereka, nampak wajahnya bersinar. Nah, maka kita pun semangat, ya. Bersihnya pakaiannya itu menunjukkan suatu, yang menunjukkan kesiapan dia untuk menerima pelajaran. Nah, jangan habis main bola terus ngaji langsung belajar, nggak mandi, Yang mestinya bau majelis itu bau dengan parfum, ini dengan bau keringat. Nah, qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, berkata al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, Ahmad bin Ali bin Thabit, Hakul faidati, haknya faidah itu, alla tusaqa, janganlah diarahkan. Ya. Illa ila mubtaghiha, kecuali kepada yang mencari faidah. Jadi, diberikan faidah kepada orang yang menginginkan faidah itu. Tapi kalau orang itu tidak menginginkan faidah, ya enggak perlu diberikan pada mereka. Wala tu'rab, wala tu'raba illa 'ala ar-raghibi fiha, dan jangan disampaikan, diutarakan faedah itu kecuali terhadap orang yang menginginkannya, ar-raghibi fiha, yang senang dengan faedah itu. Ya. Fa idza ra'a al-muhaddithu, apabila, maka ini bikin malas ini. Ra'al muhaddits, maka apabila muhaddits itu melihat ba'dul futur, ada sebagian kemalasan, minal mustami', dari orang yang mendengarkan, fal yaskut, maka hendaklah yang menyampaikan ilmu itu diam. Sudah diam. Hah? Orang sudah mulai ngantuk-ngantuk. Ya sudah. Nah. Kalau satu orang, dua orang, ya suruh berdiri sekalian. Nah, tapi kalau sudah mayoritas, wah sudah, berhenti aja sudah. Jangan dilanjutkan. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk menerima ilmu. Fa inna ba'dhal udaba'i qal, sebagian orang-orang ahli adab mengatakan, nasyatul qaili, semangatnya orang yang berkata, ala qadri fahmil mustami'i, tergantung kadar pemahaman orang yang mendengarkan. Ya. Semangat orang yang berbicara itu sesuai dengan kadar pemahaman orang yang mendengarkan. Kalau orang yang tidak mendengarkan, ya tentunya orang yang berbicara itu akan diam. Nah. Tsumma saqa bi sanadihi an Zaid ibn Wahb, kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Zaid bin Wahb. Qala, beliau mengatakan, qala Abdullah, berkata Abdullah, wallahu a'lam, ini Abdullah siapa ini, ya, tinggal dilihat ini Zaid bin Wahab, ya, asalnya dari mana, coba antum lihat asal Zaid bin Wahab ini nanti insyaallah dari mana, untuk kita mengetahui siapa Abdullah disini. Berkata Abdullah, hadithil qawmah, sampaikanlah kepada kaum ilmu, maramakuka, selama mereka itu memperhatikan engkau, mempelototi engkau, biabsarim, dengan pandangan-pandangan mereka. Ya, sampaikan pada mereka ilmu, kalau mereka demikian masih memperhatikan dengan matanya. Ya, betul-betul perhatian. Ya, ini maksudnya matanya perhatian dan juga diikuti dengan hati. Jangan matanya di depan seperti ini, tapi hatinya terbang kemana-mana. Lah, yang terpenting adalah hati. Dan itu nampak. Kadang seorang tidak, matanya walaupun tidak terarah, tapi dia terus perhatian. Dia memperhatikan perkataan seorang guru sehingga dia selalu mencatat. Nah, fa idza ra'aita minhum fatratan, kalau engkau melihat dari mereka itu ada kemalasan, fanza, maka sudahlah, lepas, berhenti. Ya. Nah.